إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kemudian sifat yang kelima dari karakteristik al-manhaj as-salafi al-wasatiyyah wal-i'tidal, pertengahan, tidak bersikap ekstrim, berlebihan, dan tidak pula bersikap jafa, mengurangi apa yang seharusnya menjadi porsinya. Dan pertengahan dalam menyikapi sesuatu merupakan manhaj rabbani yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat wasatan. Al-wasat ay adlan khiyaran. Umat yang menjadi pilihan, umat yang terbaik, pertengahan di antara al-ifrat wa tafriq. Ahlu sunnah berada di antara al-qadariyah dan al-jabriyah, antara kelompok yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelompok al-qadariyah dengan kelompok al-jabriyah yang berlebihan dalam menetapkan takdir sehingga meniadakan bahwa seorang hamba memiliki ikhtiar, pilihan untuk menentukan sesuatu, menentukan baik buruknya sesuatu. Demikian pula Ahlus Sunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang yang lain dalam menghukumi sesuatu. Ahlus Sunnah selalu mengembalikan kepada porsi yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam menghukumi sesuatu, mereka selalu mengembalikan kepada pemahaman para ulama as-salaf dalam memahami Al-Quran wa Sunnah. Seperti misalnya permasalahan al-hukmu bighairi ma anzalallah, berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah tidak menyikapi setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ahlu sunnah berada di antara khawarij dan murji'ah. Kaum khawarij yang menghukumi secara mutlak, siapa saja yang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir, keluar dari Islam, murtad. sehingga mereka mengafirkan setiap pelaku dosa besar. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun." Yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kafir. Lalu mereka tidak memperhatikan sikap para ulama ussalaf. Pemahaman para ulama ussalaf dalam memahami ayat tersebut seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun." Kata beliau, "Laisa huwal kufru alladhi tadhhabuna ilayh. Innama huwa kufrun duna kufrin." Itu bukan kekufuran yang kalian maksud. Bukan kufur yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, namun kufur duna kufur. Kekufuran ada dua jenis, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Seorang yang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala terkadang menjatuhkan dia kepada kufur akbar yang menyebabkan keluar dari Islam, terkadang pula tidak. Terjatuh ke dalam kufur asghar. Dia melakukan dosa besar namun tidak mengeluarkan dari al-Islam. Seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang wajib untuk ditegakkan, namun dia berhukum dengan selain hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu misalnya, karena mengharapkan dunia, dalam keadaan dia meyakini wajibnya menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini tidak dikafirkan meskipun dia dalam bahaya yang besar, terjatuh ke dalam dosa besar. Maka mengafirkan setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah manhaj khawarij. Sebaliknya al-murji'ah yang mengatakan bahwa al-amal bukan bahagian dari al-iman. Iman itu hanyalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan. Amalan tidak ada satu kaumnya dengan al-iman. Seperti yang dikatakan oleh kaum murji'ah. Demikian pula dari murji'atul fuqaha yang mengeluarkan amalan dari al-iman, dari penamaan al-iman. Dan sebagian mereka mengatakan bahwa dengan amalan seorang tidak menjadi kafir, karena amalan tidak termasuk bagian dari al-iman. Atau sebagian yang hanya mengatakan bahwa kufur terbatas pada juhud. Kalau dia mengingkari juhud terhadap sesuatu yang wajib, baru dikatakan kafir. Adapun amalan-amalan yang lainnya tidak demikian. Adapun ahlu sunnah, mereka pertengahan antara khawarij dan murji'ah. Mereka tidak mengafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Maka itulah ciri al-manhajus salafi. Dalam menyikapi al-mukhalif pun demikian. Yang menyelisihi al-haq, al-manhaj as-salaf. Tidak setiap orang yang menyelisih al-haq itu kafir. Keluar dari Islam. Dan mereka juga mengatakan bahwa tidak setiap orang yang terjatuh dalam kekafiran dikatakan kafir. Tidak setiap seorang yang terjatuh ke dalam bid'ah, maka dia sebagai mubtadi. Sebagaimana tidak setiap seorang yang melakukan kefasikan, maka dia dianggap fasik. Hingga terpenuhi syaratnya, dan tidak ada pencegahnya untuk menyifatinya dengan sifat kafir, mubtadi' atau fasik. Itu sikap Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan al-hizbiyun mubtadi'ah, ahlu bid'ah. Tapi Ahlus Sunnah tidak mengafirkan mereka, kecuali apabila telah jelas yang menunjukkan tanda kekafiran dan diberi nasihat, dia tidak mengindahkan dan dia tetap berjalan di atas kekufurannya, baru dikatakan dia kafir. Jika tidak, maka tidak dikafirkan meskipun mereka dikatakan ahlu bid'ah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang harus kita fahami. Saya pernah mendengar ucapan da'i yang membantah Ahlus Sunnah, membantah Salafiyun dengan mengatakan bahwa Salafiyun ini sangat mudah mengkafirkan orang. Dengan kesalahan atau sebagian kesalahan sudah dikafirkan. Hasan al-Banna mereka kafirkan, Ikhwan Muslim mereka kafirkan, Jamaatut Tabligh mereka kafirkan. Subhanallah, hadza buhtanun azim. Dari mana ucapan ini? Mana para ulama yang mengafirkan mereka? Ini kebustan yang jelas. Al-Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau seringkali mentahzir dari berbagai al-ahzab, hizbiyah-hizbiyah. Namun beliau mengatakan la mukaffiru katsiran min al-hizbiyyin, kami tidak mengafirkan sekian banyak dari hizbiyyun. Ketika Syekh Mubil rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan tentang kesesatan Yusuf al-Qaradawi, ucapan-ucapannya yang mengandung kekufuran, ada seorang muridnya berdiri meminta kepada Syekh dan menukilkan ketika dari Syekh Ibnu Taimin bahwa Syekh Ibnu Taimin mengkafirkan. Kata Syekh, uskut, diam kamu. Kalau beliau melihat bahwa orang ini belum sampai kepada tingkatan kafir, keluar dari Islam, maka harus bersikap insaf. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan permusuhan kalian, kebencian kalian kepada seorang atau kepada satu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adil itu lebih mendekatkan diri kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika ada satu kelompok terjatuh dalam kesalahan, lihat hukum sesuai dengan porsinya. Tidak kurang, tidak pula lebih. Tidak kurang, tidak pula lebih. Seperti misalnya kelompok yang disebut Murji'atul Fuqaha. Al-Murji'ah dari Fuqaha. Mereka yang mengatakan bahwa al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janah. Dan mengeluarkan amalan dari definisi al-iman. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa mereka terjatuh ke dalam bid'ah. Dan para ulama mentabdi' mereka. Mengatakan mereka ahlu bid'ah. Tapi ulama tidak, seorang pun dari ulama sunnah yang mengafirkan Murji'atul Fuqaha. Diberikan hukum sesuai dengan porsinya. Sebab Ibrahim Ar-Ruhaili adalah Allah, dia mengatakan bahwa tidak seorang pun dari ulama ussalaf yang mentabdi Murji'atul Fuqaha. Dia ingin menjelaskan bahwa tidak setiap sifat bid'ah itu menjadikan seorang itu ahlu bid'ah. Ada sebagian mereka terjatuh ke dalam bid'ah, namun para ulama tidak mentabdi' dengan alasan bahwa murji'atul fuqaha tidak seorang pun para ulama yang mentabdi'. Ini tidak benar. Bahkan dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Iman Al-Awsat, pada saat beliau mensyarah hadis Jibril alaihissalam pada halaman 372-373, berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa ankara Hammad ibn Abi Sulaiman wa man ittaba'ahu tafadul al-iman wa dukul al-a'mal fih wal istithna' fih. Hammad bin Abi Sulaiman dan yang mengikutinya mengingkari tafadul al-iman, bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ada iman yang sempurna, ada iman yang kurang. Hammad bin Abi Sulaiman mengingkari. Dan mengingkari bahwa amalan termasuk bagian dari keimanan. Dan mengingkari bolehnya mengucapkan ana mu'min insyaallah. Ahlus Sunnah mengatakan boleh. Al-Murji'ah mereka mengingkari. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa ha'ula hum murji'atul fuqaha. Mereka ini adalah murji'atul fuqaha, murji'ah dari kalangan fuqaha. Wa amma Ibrahim an-Naqai, imam ahli al-Kufah, Syekh Muhammad bin Abi Sulaiman wa amdahu. Adapun Ibrahim bin Yazid an-Naqai, imamnya ahli al-Kufah, gurunya Ahmad bin Abi Sulaiman dan yang semisalnya, wa man qablahu min ashab Ibn Mas'ud ka'alqama wal aswad, dan yang sebelumnya dari murid-murid Ibn Mas'ud seperti Alqamah dan Al Aswad Ibn Yazid An-Naqai, fa kana min ashaddin nas mukhalafatan lil murji'ah. Mereka ini para ulama, orang yang paling keras dalam menyelisih murji'ah. Wa kanu yastathnun fil iman, mereka mengatakan boleh mengatakan saya mukmin insyaallah, dan penyebutan insyaallah. Lakin Hammad bin Abi Sulaiman khalafa salafahu wa tabi'ahu man tabi'ah. Akan tapi Hammad bin Abi Sulaiman menyelisihi pendahulunya dari para ulama salaf, lalu diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya. Wa dakhala fi hadha tawa'ifun min ahli al-Kufah wa man ba'dahum, dan termasuk pula dalam pengikut Hammad bin Abi Sulaiman beberapa kelompok dari ahli al-Kufah yang setelahnya. Thumma ayni thumma inna as-salafa wal a'imma ishtadda inkaruhum 'ala ha'ula wa tabdi'uhum wa taqlidul qawli fihim. Kemudian para ulama salaf dan para imam sangat keras pengingkaran mereka terhadap mereka ini, murji'atul fuqaha, dan mengatakan mereka sebagai ahlul bid'ah, dan sangat keras ucapan para ulama salaf terhadap mereka. Walam a'lam ahadan minhum nataqa bitakfirih, dan saya tidak mengetahui ada seorang pun dari ulama yang mengatakan, yang mengkafirkan mereka. Bal hum muttafiqun ala annahu la yukaffiruna fi dhalik aw la yukfiruna fi dhalik, bahkan para ulama sepakat bahwa mereka tidak kafir dengan itu. Tapi tabdi' mengatakan mereka mubtadi'. Nah, ini sikap pertengahan, menghukumi sesuai dengan porsi. Maka ini al-wasatiyah, al-i'tidal, yang menjadi ciri khas al-manhaj salafi. Sifat yang ketujuh, annahu manhajun qa'imun ala tahqiqil wala' wal bara' wa ala al-hubb fillah wal bughd fillah ala muqtada al-aqidah bahwa manhaj salafi adalah manhaj yang tegak di atas perwujudan al-wala, sikap al-wala wal-bara, mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, sebagaimana yang ditunjukkan atau yang dijelaskan di dalam aqidah. Wa hadhihi al-qasiyah hiya natijatu tahakkum ila al-Qur'an was-sunnah wal istirsyad bihima. Dan karakteristik yang dimiliki oleh manhaj salaf ini adalah hasil dari sikap mereka yang selalu berhukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah, menjadikan keduanya sebagai pedoman dan pembimbing mereka. Maka mereka menjadikan Al-Qur'an was Sunnah sebagai ukuran atau standar kebenaran, menjadikan al-wala wal-bara di atas. Siapa yang menyelisihi Al-Qur'an was Sunnah, maka mereka berlepas diri dari siapapun dia, semulia apapun kedudukannya. Dan siapa yang berjalan di atas Al-Kitab was Sunnah, maka mereka bersikap wala, mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh adalah mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap as-salafiyun dimanapun mereka berada. Inilah karakter mereka. Selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur mereka dalam bermuamalah, dalam bergaul, dalam menyikapi orang per orang atau kelompok per kelompok. Selalu menjadi landasannya kita bersunnah dengan pemahaman as-salaf. Mereka cinta pada seorang yang belajar sunnah, yang mempelajari al-haq, mengamalkan al-haq. Adapun di saat mereka melihat adanya orang-orang yang lebih condong kepada hawa nafsunya, meninggalkan al-kitab wa sunnah, maka para ulama segera bersikap al-bara, berlepas diri. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian para ulama menghasankan tentang al-qadariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-qadariyah majusu hadhihi al-ummah." Qadariyah itu majusinya umat ini. "Fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum." Apabila mereka sakit, jangan kalian jenguk mereka. Apabila mereka mati, jangan kalian mengantar jenazah mereka. Ini sikap bara'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersikap bara', antipati, berlepas diri dari pemikiran al-qadariyah dan orang-orang yang berpemikiran dengannya. Abdullah bin Umar yang mengajarkan kita tatkala muncul pemikiran al-qadariyah ini, dengan tegas Ibn Umar mengatakan, "Akhbiruhum anni bari'um minhum wa hum bara'um minni." Sampaikan berita kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Sangat tegas sikap para ulama ustadz. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau yang mengatakan, "La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumribatun lil qulub." Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka menyebabkan hati-hati menjadi sakit, karena syubhat akan masuk. Dan itulah sikap para ulama salaf. Sangat keras sikap mereka. terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah, yang terjatuh ke dalam bid'ah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa sikap beliau terhadap Sabir bin Asad yang mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat? Sabir bin Asad hanya mempertanyakan beberapa ayat-ayat mutasyabihat. Maka dipanggil oleh Umar bin Khattab. Nah, lalu kemudian dipukul kepalanya sampai mengeluarkan darah. Setelah itu diasingkan setahun, tidak boleh ada yang duduk dengannya, ada yang bermajelis dengannya. Sampai benar-benar Sufyan bin Asal ini ya, jera dengan perbuatannya. Sampai dia mengatakan, kalau engkau menginginkan agar hewan itu telah keluar dari kepalaku, sungguh telah keluar, wahai Amirul Mukminin. Al-Imam Malik rahimahullah, ketika ada seorang mempertanyakan tentang al-istiwa, kaifa istawa, bagaimana istiwanya Allah, maka dengan tegas Imam Malik mengatakan, al-istiwa ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-iman bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah, wa ma araka illa rajul su. Istiwa itu jelas dalam bahasa Arab, jelas maknanya. Bagaimananya? Majhul, tidak diketahui. Beriman padanya wajib. Mempertanyakan tentang bagaimananya adalah bid'ah. Saya tidak melihat kamu, melainkan kamu orang yang buruk. Maka diperintahkan oleh Imam Malik untuk dikeluarkan dari majlis sendiri. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, terhadap seorang yang mempelajari ilmu kalam, kata beliau, hukmi fi man talab ilmu kalam ay yudrabu bil jarid wal ya. Hukumnya orang yang mempelajari ilmu kalam dipukul dengan pelepah kurma dan sendal. Wa yutafu bil asyair, lalu kemudian diarak keliling kampung. Lalu dikatakan padanya, hadza jazaa'u man taraka al-kitaba wa sunnah wa aqbala 'ala 'ilmi al-kalam. Ini balasannya orang yang meninggalkan kitab wa sunnah dan mempelajari ilmu al-kalam. Subhanallah. Sangat keras. Para ulama mengatakan, al-ilmu bi'ilmi al-kalam jahlun wal-jahlu bi'ilmi al-kalam ilm. Tidak mengerti, bodoh tentang ilmu kalam, itu ilmu. Dan mengetahui ilmu kalam, itu jahil. Itu kejahilan. Apa tujuan para ulama? Mentahzir dari berbagai macam penyimpangan ini adalah memelihara syariat, memelihara al-manhajul haq yang telah dipelihara oleh para ulama ussalaf terdahulu, yang sangat keras sikap mereka terhadap satu penyimpangan saja. Keras. Maka ahlu sunnah tidak rela apabila melihat ada satu penyimpangan lalu kemudian mereka diam. Tahzir, peringatan, bayan bil haq, menjelaskan kebenaran, itu adalah sikap para ulama salaf. Dan itu adalah ciri-ciri al-manhajus salafi. Kalau didiamkan, kira-kira apa yang terjadi? Melihat salafiyun sambil ngaji belajar ilmu kalam. Ya. Ngaji juga. Baca Quran, baca hadis, baca Arba'in Nawawi, ngaji Umdatul Ahkam. Tapi di samping itu belajar ilmu kalam. Adakah salaf yang belajar ilmu kalam? yang dikatakan oleh para ulama, al-jahlu bi'ilmil kalam ilm, wal-ilmu bi'ilmil kalam jahlu. Bodoh tentang ilmu kalam, itulah ilmu. Mengetahui ilmu kalam, itu kejahilan. Nah, kita terpaksa tadi, terpaksa. Karena angkanya enggak boleh lebih apa kurang dari berapa? 6,5. Sehingga terpaksa. Apa itu terpaksa? Ikrah. Apa dawabitul ikrah? Dawabit seorang dikatakan mukrah. Hah? Seperti yang ada di zaman Imam Ahmad, seorang kalau tidak mengatakan Al-Quran makhluk, diancam. Ya. Ancamannya sampai pada tingkatan pembunuhan. Sehingga sebagian para ulama ketakutan. Al-Imam Ahmad sabar, tetap mengatakan Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Saking kerasnya Al-Imam Ahmad, tegasnya beliau di atas manhaj ini, beliau menyikapi sebagian yang tidak tegas. Husain bin Ali Al-Qarabisi ditahdzir oleh Imam Ahmad dalam permasalahan at-talaffuz bil Quran. Dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Ini di zaman-zaman sedang menyebarnya fitnah Jahmiyah, Husain bin Ali Al-Qarabisi dikenal dengan ilmunya, dikenal dengan riwayatnya, dikenal dengan kefaqihannya, keluasan ilmu hadisnya, ya. Tapi dia bermain-main dalam permasalahan ini, mengatakan lafzul Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, siapa yang mengatakan lafzul Quran makhluk, fahuwa jahmi. Sebagian para ulama membela Al-Qarabisi karena mereka mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Qarabisi adalah ketika seseorang melafazkan at-talaffuz, lafaznya, suaranya itu makhluk, tapi yang dilafazkan kalamullah. Sebagian membela Al-Qarabisi dengan mengatakan bahwa ini yang dimaksud Husain bin Ali Al-Qarabisi. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah mentahdzir, tidak diperbolehkan duduk, tidak boleh mengambil riwayat dari Husain bin Ali Al-Qarabisi. Padahal dia punya riwayat hadis yang luas. Nah, apa tujuan Imam Ahmad? Menjaga syariat. Masyaallah rahimakumullah. Lalu kemudian membiarkan anak-anak salafiyin, anak-anak ahlus sunnah yang seharusnya mereka mempelajari Alkitab wa sunnah, memfokuskan waktu mereka untuk mempelajari Alkitab wa sunnah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, menyibukkan diri setiap hari mempelajari Al-Quran wa sunnah, itu tidak cukup. Kok masih menyempatkan waktu mempelajari ilmu kalam atau mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya dengan alasan terpaksa? Ada yang mengancam. Kalau dibubarkan, apa ada yang mengancam? Hah? Antum belajar ilmu kalam enggak di sini? Hah? Set. Ada ilmu kalam? Kalau enggak belajar ilmu kalam, ada yang ngancam? Ancam ditutup aja misalnya. Ada enggak? Enggak usah ancaman pedang atau ancaman akan dibunuh, teror. Ancaman ditutup, ada enggak? Ada. Masya Allah, marasi sahabat sunnah menyebar tanpa harus ikut-ikutan seperti yang lainnya sampai mempelajari ilmu kalam, mengorbankan akidah. Mana ada salafi yang mempelajari ilmu kalam lalu menakwil perkataan Imam Syafi'i? Yang dimaksud Imam Syafi'i itu adalah orang yang belajar ilmu kalam dan meninggalkan kitab sunnah. Berarti apa? Adapun kami belajar ilmu kalam tapi tidak meninggalkan Alkitab sunnah. Jadi belajar Arba'in Nawawi, belajar Umdatul Ahkam, belajar Usul Salasah. Di samping itu belajar ilmu kalam. Masya Allah. Lupa ilmunya yang sudah dipelajari di Jami'ah Islamiyah. Lupa perkataan para ulama. Datangkan satu perkataan alim minal ulama al-kibar yang mengatakan boleh mempelajari ilmu kalam karena harus menyesuaikan dengan kurikulum. Akhirnya terus terseret pada kesesatan berikutnya dan kesesatan berikutnya. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Ya Tuhan. Ketika mereka menyimpang, Allah semakin menyimpangkan hati mereka. Nas'alullah salamu alaikum. Hidayah itu mahal, ma'asyarul warahmatullah. Jangan bermain-main. Ya. Gimana kalau nanti disyaratkan lagi, harus mempelajari ilmu sihir. Ah, terpaksa gimana? Terpaksa. Gak boleh di bawah angka 6,5 coba. Jadi kalau seorang belajar minimal 65% dari isi buku itu harus dikuasai. Allahu musta'an. Saya nggak tahu mana siapa. Orang yang belajar awal manhaj salaf mengetahui ini bukan dari din. Dan tidak demikian sikap para ulama salaf. Mengorbankan segala sesuatu sampai yang kaitannya dengan manhaj, kaitannya dengan masalah akidah. Belum lagi memecah belah ahlu sunnah salafiyyi dengan berusaha mencari tatabbu'ur rukhas, cari yang mana yang memungkinkan. Yang penting ini terus bisa berjalan. Sampai di mana akan dibiarkan terus. Para ikhwan dalam keadaan bingung. Sementara mukhalafat terhadap manhaj salafi semakin jelas dan semakin nampak. Allahu musta'an. Kemudian sifat yang ke-8 bahwa manhaj ini memberi jaminan kepada orang-orang yang berjalan di atasnya al-izza wa tamkina wa nasr. Pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi kekokohan, akan diberi kemuliaan. Cepat atau lambat. Sebab itu janji dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim." وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan janji ini kepada siapa? Kaum mukminin yang beriman dan beramal saleh, yang bertauhid dan beramal saleh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah akan memberikan khilafah kepada mereka. Allah akan mengokohkan agama yang mereka ribai dan menggantikan rasa takut menjadi rasa aman, tenteram, bahagia. Mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang ke-9 yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, an-naqdu lil mukhalif bidawabit syar'iyyah himayatan lid-din was-sunnah wal-aqidah. Mengeritik, membantah orang yang menyelisih al-haq dengan bawabit syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syar'i, demi untuk memelihara agama ini, menjaga sunnah, memelihara aqidah. Ini manhaj salaf dari dahulu. Oleh karena itu, al-manhajus salafi mereka dikenal dengan dua sifat. Yang pertama, as-sad'u bil haqq, membela kebenaran, istiqamah di atas al-haqq, dan mengajak manusia untuk berjalan di atas al-haqq. Kemudian yang kedua, ingkarul munkar dan at-tahdzir dari al-mukhalafah. Ya. Meskipun mereka yang membenci kepada salafiyah, mereka membuat gelar-gelar yang buruk. Maksud mereka buruk. Mengatakan ahlus sunnah jamaah at-tahdzir. Jamaah yang suka mentahdir kata. Ya. Naam. Ahlus sunnah jamaah at-tahdzir. At-tahdzir min al-bid'ah wal mukhalafat wal munkarat. Benar. Yang memberi peringatan kepada kaum muslimin dan itu wajib. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fa inna bayana halihim wa tahdhir al-muslimin minhum wajibun biittifaq al-muslimin. Menjelaskan tentang keadaan mereka, orang-orang yang membawa pemikiran yang menyimpang, ya, baik dari ucapan atau perbuatan, dan memberi peringatan pada kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan mereka adalah wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Syekhul Islam menukilkan ittifaq, kesepakatan kaum muslimin. Oleh karena itu benar Fadilatul Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah menulis judul kitabnya Ijma', Ijma'ul Ulama, kesepakatan para ulama dalam menghajar dan mentahdir ahlul ahwa. Karena memang ini adalah merupakan sikap ulama ahli sunnah. Dan itu bahagian dari pengamalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Ad-dinun an-nasiha. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah beliau jelaskan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, termasuk di antara bentuk an-nasiha lillah wa li kitabih wa li rasulih adalah membantah raddul ahwa al-mudhillah bil kitab wa sunnah. Membantah hawa nafsu yang menyesatkan dengan Al-Kitab wa Sunnah. Dan di sini dinukilkan perkataan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, ketika membantah As-Sabuni Muhammad bin Ali As-Sabuni dalam menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika As-Sabuni mengatakan dalam makalahnya bahwa as-salafiyin mereka akan memikul dosa-dosa mereka dalam menyesatkan umat, mengafirkan imam-imam kaum muslimin dari ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, yang mereka itu berjalan di atas madhab al-Asy'ariyah. Lalu disebutkan di antaranya Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, dan yang lainnya. Lalu dia mengatakan wa kullu haula'i al-a'immatul ajilla wa ghairuhum min madhhab al-imam al-Asy'ari. Mereka ini para imam yang mulia dan yang lainnya, mereka seluruhnya bermadhab al-Asy'ariyah. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, "Laisa min ahli al-'ilm as-salafiyyin man yukaththiru haula'i alladziina dzakartahum." Tidak ada di kalangan para ulama salafiyin yang mengafirkan orang-orang engkau sebutkan. Wa innama yuwaddihun akhta'ahum fi ta'wil al-kathir min as-sifat. Namun salafiyun, para ulama, mereka hanya menerangkan tentang kesalahan-kesalahan mereka dalam menakwilkan sekian banyak dari sifat-sifat Allah. Wa yuwaddihun anna dhalika khilaf madhhab salaf al-ummah. Dan mereka menerangkan bahwa itu semua menyelisih madhab pendahulu umat ini. Wa laisa dhalika takfiran lahum wa la tanziqan li syamli al-ummah wala tafriqan li saffihim, dan ini bukan mengafirkan mereka tidak pula memecah belah umat atau memperandakan saf kaum muslimin. Wa inna ma fi dzalika nusy lillah wal ibadah wa bayanul haqq wa adam kitman. Namun apa yang mereka lakukan semata-mata nasihat karena Allah, menerangkan kebenaran dan tidak menyembunyikannya. Wal qiyamu bid da'wati ila Allah wal irsyad ila sabili, menegakkan dakwah ila Allah dan mengajak kepada jalannya, membimbing kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walau sakata ahlul haq an bayanihi lastamarra al mukhti'una ala akhtaihim wa qalla lahum ghayruhum fi dhalik wa ba'a al sakituna bi ithmi al kitman alladhi tawa'adahum Allah fi qawli Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ahlul haq diam dari menjelaskan kebenaran, sehingga orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan tetap mereka berjalan di atas kesalahannya, lalu kesalahan itu diikuti oleh orang-orang yang ada berikutnya, sehingga orang-orang yang diam tidak menyampaikan kebenaran, mereka yang berdosa, sehingga mendapatkan ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan, dari hidayah setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam Alkitab, mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang melaknat. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mengetahui ini mungkar lalu dia diam, astakitu anil haq syaitan akhra, orang yang diam dari kebenaran, ya, yang dia wajib untuk menyampaikan, itu syaitan bisu. Itu syaitan bisu. Nah, maka ma'asyiral rahimakumullah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, beliau sama seperti para ulama yang lain, bahwa tahzir dari setiap mereka yang menyelisih al-haq adalah wajib. Karena ada yang menisbatkan kepada Syekh bin Baz bahwa zaman sekarang zaman bukan tahdzir-tahdziran. Zaman sekarang zaman hikmah. Ya. Hendaknya bersikap lemah lembut, hikmah, jangan mentahdzir. Ada yang memahami demikian bahwa tahdzir terhadap ahli bidah sekarang sudah tidak diperbolehkan. Bukan zamannya. Ma'asyiral rahimakumullah, ini bukan manhaj salafi dan bukan manhaj para ulama ahli sunnah. Masih saja para ulama Al-Allamah Al-Albani, masa hidupnya Syekh bin Baz, Syekh Nuzaimin, Syekh Muqbil dan yang lainnya, mereka sama di atas manhaj ini, tahdzir terhadap mereka yang menyelisihi al-haq. Maka saya kira ini ma'asyiral rahimakumullah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab.